Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita dapat berkumpul bersama di dalam ibadah online sore hari ini, siang hari ini. Kalau di Indonesia mungkin sudah malam, kalau di Qatar petang, sore. Haleluya. Selamat bertemu kembali Jaran Amasawi dan semua. Puji nama Tuhan. Oke, sebelumnya kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan sekali lagi dalam doa. Kita mau kita fokus pada Tuhan di dalam pembelajaran firman Tuhan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada saat ini, Tuhan. Tuhan, kami mau duduk di hadapan Engkau, Tuhan. Kami mau menjemput kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, mengintai kami pada saat ini, Tuhan. Kami mau berada di bawah hadirat-Mu pada saat ini, Tuhan. Di dalam kami belajar bersama akan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, masa yang indah ini, Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama walaupun hanya lewat online, Zoom ini Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, manapun kami berada, Engkau sentiasa menyertai kami, Engkau sentiasa menyatukan hati kami, sehingga kami penuh dengan hati yang rindu untuk mau sentiasa meninggikan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami mau belajar firman-Mu, sembunyikan sehingga di balik salimu Tuhan, supaya apa yang disampaikan Tuhan itu adalah daripada Engkau Tuhan. Kami mau supaya satu berkat yang baru datang kepada Engkau, kami terima pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami tolak kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan yang cepat mengganggu kami Tuhan, pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus, biar kami fokus dan kami tenang di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, berdoa semuanya ini. Amin. Haleluya. Oke, bulan ini kita tahu tema gereja kita yaitu mengalahkan kejahatan dengan kerendahan hati. Minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan Mei ini, dan kita masih terus belajar tentang tema yang kita ada untuk bulan ini. Oke, pada sore hari ini satu topik ataupun tema yang saya ambil yang masih lagi berkait dengan tema bulanan kita yaitu kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini satu ayat daripada yang ditulis oleh Rasul Paulus daripada Roma 12 ayat 21. Satu ayat. Saya baca, kamu lihat. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Satu ayat yang singkat dan padat, Paulus meringkaskan apa yang dikatakan kalau kita membaca daripada pasal 12 juga ini, berpula daripada ayat 14 sampai 21. Ayat 21 ini adalah ringkasan daripada seluruh ayat tersebut. Oke. Satu hal yang Rasul Paulus mengajar di sini, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita dikalahkan oleh kejahatan dan kita menjadi seperti kejahatan itu. Dan kalau kita menanggapi kebencian dengan kebencian, maka kita sudah menjadi sama seperti seteru kita itu dan kita dikalahkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, katakan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Okay. Kalau kita memberkati siapa yang menganiaya kita, maka kebaikan kita mengalahkan kejahatan mereka. Oke, kalau di sini kita tidak melihat harga diri kita, kita tidak pertimbangkan di dalam apa yang kita sama-sama bahaskan di sini, karena harga diri kita itu sudah dilunasi di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Oke, bahkan ayat ini membahas sikap kasih orang yang sudah dibenarkan melalui iman, dan yang sedang diubahkan dalam pembaharuan pikiran. Oleh itu, orang yang tidak mau mempertimbangkan masalah harga diri, itu karena ia menganggap dirinya mati dengan Kristus. Saat kita membaca ayat ini, satu ayat yang singkat ini, seakan-akan kita melihat suatu pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di dalam setiap hidup manusia. Di sini Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma dan setiap kita untuk hidup di dalam kasih, di mana jemaat dihadapkan untuk hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah kejahatan yang ada. Kalau kita bicara soal mengalahkan kejahatan dan kebaikan, kita tahu bahwa semakin hari kejahatan makin menampakkan diri dan tidak ditutup-tutupi lagi. Dan pada kenyataannya setiap manusia banyak yang dikalahkan oleh kejahatan ataupun dosa ini. Kejahatan seharusnya dilawan, bukan dibiarkan masuk ke dalam hidup anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melawan kejahatan itu. Kejahatan itu sering masuk ke dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini harus kita ingat, ya. Kita harus jelas di sini bahwa kejahatan itu sering masuk dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Makin erat kita dengan Tuhan, makin kuat kuasa kejahatan itu coba untuk menyerang kita. Contoh sederhana yang kita dapat lihat adalah saat setiap kita disakiti orang, maka menjadi satu sikap otomatis manusia mau membalas tindakan orang tersebut. Ya, terkadang setiap kita terpengaruh dengan keadaan sekitar kita. Tapi kita harus mengalahkan kejahatan. Sekali lagi saya katakan, kita harus mengalahkan kejahatan. Oke, kalau kita membaca daripada buku pertama dalam Alkitab ini, daripada Kejadian pasal 3, di sana menerangkan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Ingat, dan dikalahkan oleh kejatuhan. Dikalahkan oleh kejahatan. Dan semenjak kejatuhan manusia, dosa berada di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus melawan dosa dan kejahatan yang ada di sekitar kita dengan kebaikan. Amin. Sekali lagi daripada Roma 12:21 ayat yang kita saya baca dari awal firman Tuhan tadi. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dosa itu nyata dan kita harus mengalahkannya. Harus ada sebuah tindakan untuk mengalahkan dosa dan kejahatan. Di dalam Roma pasal 7 ayat 1, Roma pasal 7 ayat 1 dikatakan, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang hidup. Di saat kita hidup di dalam dosa dan kejahatan, maka kita terikat akan hukum dosa. Dan hukum dosa itu mengikat saat kita hidup. Dan seterusnya, mengapa kita perlu mengalahkan kejahatan? Mengapa kita perlu mengalahkan kejahatan? Satu ayat daripada Kisah Para Rasul, ayat 13, ayat 10. Para Rasul 13, ayat 10 mengatakan, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Kita harus mengalahkan kejahatan karena kejahatan adalah musuh dari kebenaran. Dan kita adalah orang-orang yang harus hidup benar di dalam Tuhan. Kita bukan berasal dari kejahatan. Oleh sebab itu, kita harus melawan kejahatan dengan kebenaran. Sama seperti pencuri yang datang untuk mencuri dan membinasakan, dosa itu seperti pencuri yang siap masuk dalam hidup kita saat pintu hati kita terbuka. Seperti halnya pencuri, walau pintu sudah ditutup, kalau pemilik rumah tidak berjaga-jaga, maka pencuri itu akan mencoba masuk lewat berbagai cara. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah setiap waktu. Pencuri datang untuk mencuri. Jangan sampai terjadi pencurian damai sejahtera, pencurian sukacita, pencurian berkat, dan segala macam pencurian karena kita tidak berjaga-jaga di dalam hidup ini. Mari kita alami terobosan dalam Tuhan. Dan jangan sampai kita hidup kita ini diterobos oleh dosa. Kita perlu melakukan sesuatu untuk melawannya. Saya ulang sekali lagi ayat pembacaan kita dari awal. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lawanlah kejahatan dengan kebenaran. Saya percaya setiap kita ingin hidup penuh kemenangan hari demi hari. Mari kita terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan memiliki arti hidup di dalam roh dan menghasilkan buah-buah roh. Hidup di dalam roh membuat setiap kita tidak mampu untuk berbuat dosa. Ya, mari kita sentiasa hidup di dalam roh. Roh yang daripada Tuhan, Roh Kudus sendiri. Kita sentiasa hidup di dalam Roh Kudus itu. Di dalam Roma pasal 6 ayat 12. Roma pasal 6 ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dosa memang ada, tetapi jangan turuti keinginannya. Jangan izinkan dosa berkuasa atas hidup kita. Dosa memang ada, tetapi jangan izinkan dosa mempengaruhi cara berpikir kita dan cara bertindak kita. Oleh sebab itu sangat penting di dalam setiap hari, dalam setiap doa kita, kita mau kita nyatakan kita mau bertobat daripada setiap dosa yang kita lakukan. Mungkin kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu. Okay. Dosa-dosa, dosa sekecil apapun yang kita lakukan, mari kita sentiasa akui dalam doa kita, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sentiasa mengakui bahwa kita mau Tuhan mengampuni kita dalam setiap dosa yang kita buat, maupun dosa yang mungkin kita tidak tahu kita telah lakukan. Dalam Roma pasal 6 ayat 11. Dalam Roma pasal 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, matikanlah dosa dan hiduplah bagi Allah, maka dosa tidak akan menjamah setiap kita. Hiduplah dalam hukum Allah, bukan hukum dosa. Hiduplah di dalam kebenaran, karena saat kita hidup di dalam kebenaran dan kebenaran itu hidup di dalam kita, maka anggota kita secara otomatis melakukan kebenaran. Ya, gunakanlah seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan kebenaran, melakukan kebenaran Tuhan. Karena iblis ingin membuat hidup anak-anak Tuhan penuh dengan kepahitan dan kesedihan, agar setiap anak-anak Tuhan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kenapa harus kebaikan? Karena kebaikan adalah buah daripada kebenaran. Kita membaca daripada 1 Petrus pasal 3 ayat 16. 1 Petrus pasal 3 ayat 16 dikatakan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salih dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dengan berbuat baik, kita akan membungkam musuh kita. Kebanyakan orang hancur karena intimidasi. Saat ada intimidasi, iblis mulai menyalahkan kita. Jika tidak ada firman dalam hidup kita, maka kita akan kalah dengan intimidasi yang iblis lakukan dalam kehidupan kita. Tapi saat ada firman Tuhan dan kebenaran itu hidup dalam kita, maka kita akan dapat mengalahkan ataupun membungkam musuh kita. Mari kita sentiasa hidup di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan, supaya kita dapat mengalahkan setiap kejahatan yang coba menyerang kita itu dengan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu ayat lagi daripada Roma pasal 16, 10-20. Roma 16, 10-20 dikatakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih, terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ketika kita hidup taat di dalam Tuhan, maka Allah akan segera menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Ya, biarlah hidup kita harus terus berfokus pada Allah dan kebenaran firman-Nya. Yakobus 4 ayat 7, satu ayat yang sudah biasa bagi kita ya. Yakobus 4 pasal 7 mengatakan, karena itu hendaklah, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tidak ada kemenangan jika kita tidak tunduk kepada Allah. Allah itu kasih. Dan sistem kerja dosa adalah memisahkan manusia dari kasih Allah. Apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, lakukanlah kebaikan. Okay? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi saya katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Okay? Dan kebaikan yang kita ada itu adalah kebaikan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Okay? Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus semasa dia melayani, banyak hal yang Tuhan Yesus hadapi. Kejahatan Tuhan Yesus yang hadapi adalah lebih hebat daripada apa ya kejahatan yang kita hadapi pada saat ini. Okay. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, bagaimana Tuhan Yesus dihina, bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan dengan begitu jahat sekali. Itu adalah kejahatan yang Tuhan Yesus alami. Tapi Tuhan Yesus membalas semuanya itu dengan kebaikan. Dan kebaikan apa yang Tuhan Yesus berikan? Itu kebaikan yang begitu besar sekali maknanya bagi kita. Itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya, bagi kita sebagai orang yang percaya. Itu adalah kebaikan yang begitu besar sekali Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus memberikan kebaikan kepada kita dengan mencurahkan darah-Nya yang suci, menguduskan kita, memberikan kemenangan kepada kita daripada kuasa kegelapan, memberikan kemenangan kepada kita. Bilur-bilur Tuhan Yesus itu adalah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Haleluya. Mari kita belajar terus untuk tetap kuat di dalam Tuhan supaya kita dapat mengalahkan kejahatan ini dengan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Haleluya. Dan akhirnya satu ayat yang saya mau baca untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Daripada 1 Petrus pasal 3 ayat 8-12. Dikatakan di sini, dan akhirnya hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya. Firman Tuhan ini begitu indah sekali. Mengajar kita pada sore hari ini untuk kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Amin. Firman Amen. Tuhan sampai di sini. Haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Ben. Puji nama Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk selalu mengambil kembali Tuhan hidup kami, menghasilkan buah Tuhan. Buah dari kebenaran itu adalah kerendahan hati ya Tuhan. Kami boleh mengalahkan iblis dengan segala tipu daya kejahatan, ketidakadilan, penekanan-penekanan apapun dalam hidup ini lewat buah dari kebenaran itu sendiri, yaitu kerendahan hati. Mari kita tundukkan kepala sore hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu boleh berakar dalam setiap kubuh hati kami, Tuhan, dan pada waktunya berbuah bagi kami. Ajar kami, Tuhan, untuk berani mengendalikan diri kami, daging kami, roh kami, di bawah roh-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami rindu, Tuhan, untuk selalu membangkitkan roh kerendahan hati itu, Tuhan, untuk mengalahkan segala tipu daya muslihat oleh iblis, mengalahkan kejahatan lewat dari kerendahan hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.